Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita, melanjutkan kembali kitab durusul lughatil arabiyah li ghairin nathikina biha, yang mana kita sudah membahas kitab ini sejak tahun 2007 yang silam. Sudah lebih kurang lebih 13 tahun namanya buku ini kita bahas. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jilid pertama, jilid kedua, dan sekarang kembali lagi kita membahas jilid yang pertama. Dan hari ini, malam ini insyaallah kita masuk ke ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran ke-12. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan selama ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh. Amalannya ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyara al-ikhwa, ad-darsu tsaniya asyar, pelajaran ke-12, diawali dengan al-hiwar baina Su'ad wa al-bint, yang kemudian diketahui namanya Aminah. Dan sudah kita baca hiwarnya, dan kalau tidak salah juga sudah kita baca latihannya, sahih ya kawan? Sampai latihan kedua di pertemuannya loh. Ada sekedalik? Balai Ustaz. Entahina minat tamrin tsani, kita sudah selesai sampai tamrin tsani, latihan kedua. Wa Laila, malam ini insyaallah kita masuk ke tamrin tsalits. Bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian, iftahu safha safhata 66. Safhata, iftahu safhata 66. 66. Perintahnya di sini adalah annith al-fa'ila. Sudah ketemu ikhwan studio? Khalasat. Wajadtum? Wajadna. Khalasan ta ya Aba Abdillah? Wajadta? Sudah ketemu? Sudah. Baik. At-tamrin al-thalith, annith al-fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Annith الفاعلة، الفاعل، ما معنى الفاعل يا إخوان؟ الفاعل subject atau pelaku، ya pelaku yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Di sini diminta untuk annith, muannath kan. Yani الفاعل subjectnya, pelakunya dimuannathkan, ya muannathkan الفاعل. Fi kullin, pada setiap minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut. Dan alhamdulillah ada misal, ada contoh yang disebutkan di sini alhamdulillah. Misalun, misal yakni misal contoh. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Di sini ada fi'il, ada kata kerja, dan ada pelakunya. Nah, kata kerjanya kharaja, keluar. Pelakunya siapa yang keluar? Muhammadun. Nah, Muhammad ini yang disebut sebagai al-fa'il, yang melakukan pekerjaan. Faham tuh? Apa pekerjaannya, apa fi'ilnya ini? Kharaja, keluar. Siapa yang keluar? Muhammadun. Dan al-fa'il sebagai faedah tambahan, selalu marfu. Marfu itu di dhammah atau dhammatain, harakat huruf terakhirnya. Jadi Muhammadun di sini. Kenapa bukan Muhammadu? Kenapa Muhammadun bukan Muhammadu? Jawabannya karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, al-Muhammadu. Masih ketalik? Tapi kalau tidak ada alif lam, Muhammadun. Wah, jelas? Di Muhammadun di sini sebagai apa tadi? Al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Sekali lagi. Subjek pelaku yang melakukan pekerjaan. Dan pekerjaannya mana fi'ilnya? Kharaja. Mana kharaja? Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad keluar minal baiti dari rumah. Muhammad inilah yang nanti kita rubah jadi apa? Muannas. Kita muannaskan. Lihat ketika dijadikan muannas Muhammad kita rubah jadi perempuan. Aminatu di sini. Lihat apa yang berubah? Selain fa'ilnya kharajat aminatu minal baiti. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Fi'ilnya juga berubah. Apa yang kita tambahkan di kharaja? Ta yang menunjukkan mu'annas. Ini yang disebut ta'ut ta'anis. Ta yang menunjukkan ini mu'annas. Kharajat. Kenapa? Kenapa ada tambahan ta' di sini? Karena yang keluar sekarang jadi mu'aminah, mu'annas. Kalau sebelumnya tadi Muhammad, kharaja. Biduni ziyadat ta' tanpa tambahan ta'. Ketika jadi aminah, sehingga menjadi kharajat. Wadih? Dan begitu seterusnya di bawahnya. Begitu perubahannya. Fi'ilnya tambahkan apa? Adam? Fi'ilnya tambahkan ta'. Ta'. Setelah fa'ilnya kita rubah menjadi al-mu'annath. Wadih? Nah. Taib. Nabda' min alladhi yumsik al-mikrofon. Yang megang mikrofon antum. Iqra antar kemwahid ya. Anta masih buka ya, akhi? Ilham, tafadhal ilham. Anta nasiti, wallah. Wahid. Naam. Dhahab al-mudarrisu ila al-fasli. Naam. Ma tarjama? Naam, tarjim, law samahat. Telah pergi guru dari kelas. Naam. Aina al-fi'il huna ya, akhi? Mana kata kerjanya di sini? Dhahaba. Dhahaba. Al-fa'il, mana al-fa'il? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Bagus. Tadi perintahnya bagaimana? Al-mudarrisu kita rubah menjadi mu'annath. Bagaimana cara merubah al-mudarris jadi mu'annath? Mudarrisatun. Al-mudarrisatu atau al-mudarrisatun? Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Tafadhal. Dhahabat al-mudarrisatu minal ilal fasli. Naam. Maratan thania. Sekali lagi. Dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Naam. Dhahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Sekarang artinya guru perempuan telah pergi dari kelas. Nah, telah pergi ke kelas. Telah pergi ke kelas. Naam, laisa min tapi ila. Kalau kita sambung dhahabat dengan al-mudarrisatu bagaimana? Dhahabatil. Menjadi dhahabatit. Zahabat. Nanti di Latin keempat ada penjelasannya insyaallah. Habis di sini sebagai mukaddimah kita katakan menjadi zahabatit. Sah? Zahabatit? Zahabatil. Zahabatil. Nah. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Wadih? Wadih. Nah. Itsnan, tafadhal ya Adam. Isnan. Naam. Zahaba abi ilal mustashfa. Naam. Telah keluar telah pergi ayah saya ke rumah sakit. Naam. Mana fi'ilnya di sini? Ada? Fi'ilnya zahaba. Zahaba. Aina al-fa'il? Mana fa'ilnya? Abinya. Abi. Jadi apa sekarang ketika mau dimuannaskan jadi apa? Zahabat abi ilal mustashfa. Abinya dirubah dulu. Zahabat fa'ilnya jadi mu'annath dulu. Anta ma'ana ya Adam. Fi'ilnya sudah betul. Zahabat abi jadi ummi dulu. Zahabat ummi ilal ummi ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Tadi di nomor satu zahabatil mudarrisatu. Al-mudarris jadi apa tadi Adam? Al-mudarrisatu. Dicontoh Muhammad jadi apa dicontoh? Kharaja Muhammad. Muhammad jadi apa? Aminah. Ah, jadi mu'anaskan dulu. Jadikan perempuan dulu. Berarti abi di sini apa mu'anasnya? Ummi. Ummi. Ulang sekali lagi. Iqra' rakam itsnan sekali lagi. Zahabat ummi ilal mustashfa. Naam, zahabat ummi ilal mustashfa. Tarjim. Telah pergi ibu saya ke rumah sakit. Naam, sahih. Syukran. Fadal ya Aba Adam, thalatha. Imsik al-mikrofon. Thalatha. Jalasat talibu fil fasli. Naam. Jalasat talibu talibatu fil fasli. Naam. Maratan thaniya, jalasatit. Jalasatit talibatu fil fasli. Naam. Tarjim. Telah duduk mahasiswi. Mahasiswi. Mahasiswi di dalam kelas. Naam. Syukran. Syukran. Jazakallah. Naam. Aina syekhuna hadha? Waib. Tafadhal ya Abu Abdullah. Arba'ah. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Ahsant. Kharajat ukhti minal baiti. Sahih. Terjem? Telah keluar saudariku dari rumah. Naam. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Sebagai tambahan langsung saja tamrin ar-rabi'. Sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah, ikhwah di rumah, antum lihat at-tamrin ar-rabi'. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Tadi yang saya jelaskan tadi, ketika fi'ilnya jalasat ditambah ta, awalnya jalasa menjadi jalasat, ta yang disukun, ketemu dengan at-talibatu, ketemu alif lam yang juga disukun. Di sini ada dua huruf mati ketemu. Paham tum? Ada lam yang disukun dan ada ta yang disukun. Ini namanya iltiqa us-sakinaini, ketemunya dua huruf mati. Dalam bahasa Arab tidak bisa begini. Harus ada salah satu yang harus dihidupkan. Lihat, ketika dihidupkan menjadi jalasatit talibatu. Di ta-nya yang tadinya sukun dia apa? Dia apa kan, ikhwan? Kasrah. Di kasrah jalasatit talibatu. Wadih? Wadih. Jelas? Ini apa namanya babnya? Bab iltiqa us-sakinain. Ketemunya dua huruf mati dalam satu kalimat. Yang satu di sini jalasat di ta, yang kedua di at-talibah, lam di at-talibah. Maka ta-nya kita hidupkan, yang tadinya sukun menjadi kasrah, jalasatit talibah. Begitu kaidahnya. Wadih? Wadih, insyaallah. Naam. Naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Tafadhal ya akh. Jazakumullah khair pada Ustaz dan juga ikhwan yang ada di studio telah memberikan contoh dan juga menjawab di latihan yang ketiga. Ada empat nomor tadi, alhamdulillah sudah dikerjakan, dijawab dengan baik. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat yang ada di rumah dan di mana saja berada. Silakan bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kita buka line telepon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan nama Abdillah di Solo. Ahlan bikum. Masya Allah. Ahlan bikum. Masya Allah. Marhaban, marhaban. Ya ahlan wa sahlan, marhaban. Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Asallahu an takuna daiman fi sihatin wa afiyah. Semoga kamu terus sehat wal afiyat insya Allah. Insyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdillah. At-tamrin ats-tsalits. Ma'ak al-kitab. Ada bukunya? Mai. Tafadhali. Mai, tapi enak lihat TV ada lihat di sini. Oh, di TV, silakan Ummu. Fadal, silakan Umu. Di TV saja, lebih jelas di TV sepertinya. Nah. Ya, diulang, tapi diulangi saat. Diulang. Nah, diulang dari awal kembali. Ad-darsu salib. Nah. Esa ad-darsu, at-tamrin. At-tamrin salib. At-tamrin salib, nah. At-tamrin salib. Nah. anisil fa'ilati uli uling minal jumalil ati-ati. Nah. Mualahkan pada setiap kalimat berikut. Nah. Misalun. Langsung saja, Umu, wahid. Wahid. Nah. Dabal mudarisu ila fasli. Nah. Dabal mudarisatu ila fasli. Nah. Al-fa'il di sini yang mana, Umu? Mudaris. Mudarisailnya jadi mudarisatu. Nah, al-mudarisatu. Nah. Tarjimi. Telah. Ibu guru telah pergi ke kelas. Nah. Isnan. Isnan. Isnan zahabta abi ila mustasfa. Naam. Zahabat ummi ila mustasfa. Naam, zahabat ummi ila mustasfa. Naam. Terjemih lah samahti. Ibuku telah pergi ke rumah sakit. Naam. Wasili, teruskan. Salasah. Nah. Jalasat tolibu fil fasli. Nah. Jalasatik tolibatu fil fasli. Nah. Siswi itu telah duduk di kelas. Nah. Wasili, terakhir. Arba'ah. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Nah. Kharajat ukhti minal baiti. Nah. Saudariku telah keluar dari rumah. Nah, masya Allah. Barakallahu fiki ya Umu Abdillah. Barakallahu. Umu Abdillah. Ya, Ustaz. Soal wahid, ada satu pertanyaan. Ini ya. Jumlah apa namanya, Umu Abdillah? Jumlah yang dimulai dengan fi'il. Jumlah apa namanya? Fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ahsanti. Adapun jumlah yang dimulai dengan isim? Dimulai dari dengan mutada, dengan ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, berarti ada dua jumlah di sini, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Naam, syukran, syukran lagi ya Umu Abdillah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah, satu saja malam ini insyaallah teleponnya. Naam. Baik, jazakillah khairan Umu Abdillah di Solo, masyaallah menjadi penelpon yang pertama dan pemberi semangat bagi yang lainnya. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Pendengar selanjutnya silakan. Baik, halo. Baik, mohon maaf terputus. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543 di halaman 66. Ya, fadhol. Halo. Silakan sudah masuk. Ya, halo. Tafadhol. Baik, tampaknya tidak terkoneksi dengan baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi penelpon selanjutnya di belakang Umu Abdillah di line telepon 0218236543 untuk latihan dan tamrin yang ketiga dan selanjutnya. Silakan. Halo. Halo. Ahlan, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Andi Gisim di Riau. Dengan Pak Andi di Riau? Iya. Baik, masya Allah. Nah. Pak Andi di Riau. Nah. Iya. Siapa Andi? Siapa? Nah, latihan ketiga silakan. Nomor 1 sampai nomor 4. Tafadhol. Zahaba mudarris ila al-fasli. Iya, betul. Jangan lupa angkanya Pak Andi. Wahid. Wahid. Nah. Zahaba mudarris ila al-fasli. Bagus, jemil. Silakan dirubah fa'ilnya jadi mu'annas. Zahabat mudarisatul ila al-fasli. Tadi bagaimana? Zahabatil mudarisatul ila al-fasli. Naam, zahabatil mudarisatu ila al-fasli. Sahih. Terjemahkan, Pak Andi. Telah pergi ibu guru ke sekolah. Al-fasl ke? Ke kelas. Ahsant ya Pak Andi. Wasil, teruskan. Isnan. Zahaba abi ilal mustasfa. Naam. Zahabat ummi ilal mustasfa. Mumtaz, masya Allah. Pak Andi bagus sekali. Terjem. telah pergi ibuku ke rumah sakit. Naam, sahih. Teruskan tadi, thalatha. Thalatha, jalasa talibu fil fasli. Nah, pelan-pelan saja Pak Andi. Jalasat talibu fil fasli. Ulang saya lagi, jalasat. Jalasa talibu fil fasli. Talibu, tanya agak panjang. Bagaimana Pak Andi? Ya, jalasa talibu fil fasli. Naam. Silakan dimuannaskan. Jalasa talibul fil fasli. Ah, sekali lagi. Ulang sekali lagi. Jalasatil talibatul fil fasli. Naam, jalasatit talibatu. Naam. Fil fasli. Naam. Tarjimi. Tarjimi lah samahat. Telah duduk mahasiswi di kelas. Naam, sahih. Al-akhir, arba'ah. Arba'ah, kharaja akhi minal baiti. Naam. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti, sahih. Tarjim. Telah keluar saudara perempuanku dari rumah. Naam, naam, sahih. Syukran, syukran laka Pak Andi. Ya, emang sih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Pak Andi di Riau, ya. Barakallahu fiik. Dan sebagai kami tunggu kembali untuk hubungan interaksinya di pekan yang akan datang. Jazakallahu khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di belakang Pak Andi di line telepon 021-823-6543. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Darlan Palu. Pak Darlan Palu. Nah, pekan kemarin kalau tidak salah Pak Darlan terputus di tengah-tengah. Nah, silakan Pak Darlan. Langsung Wahid. Wahid. Nah. Wahid. Zahabal muhdarrisu ilal fasli. Naam. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Bagus. Ahsanta. Isnan. Tarjim lah samahta Pak Darlan. Telah pergi. Naam. Telah pergi Pak Guru ke kelas. Naam. Yang terjemahkan yang muannasnya saja. Allah wartel putus. Hadi al-marra thaniya wallah. Baik Pak Darlan, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Sepertinya koneksinya mengalami gangguan. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan Bapak hubungi kembali di line telepon 021-823-6543 ya, untuk menyelesaikan jawaban yang sudah diawali dan dimulai tadi. Nomor 1 kita tunggu kembali, dan bagi pendengar yang lain, baik ikhwan maupun akhwat, di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Ummu Faqih dari Kendal. Ummu Faqih dari Kendal. Naam, Ummu Faqih. Tafadhali Ummu Faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba mudarrisu ila al-fasl. Naam. Zahabatil mudarrisatu ila al-fasl. Naam. Telah telah pergi ibu guru ke kelas. Naam, ya. Zahaba abi ilal mustasfa. Zahabat ummi ilal mustasfa. Naam. Telah pergi ibuku ke rumah sakit. Naam. Jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Naam. Telah duduk di dalam kelas. Naam, masih lagi telah apa? Telah duduk mahasiswi di dalam kelas. Naam, sahih. Kharaja akhi minal bait. La tansaina ya Umma Faqih, arba'ah ar-raqam. Arba'ah. Kharaja akhi minal bait. Naam. Kharajat ukhti minal bait. Naam. Telah keluar saudara perempuanku dari rumah. Naam. Maaf, oke, bisa saya tanya? Naam, Pak. Semua jumlahnya ini dimulai dengan fi'il semua. Zahaba, jalasa, kharaja. Naam. Ini kalimat apa namanya ini dalam bahasa Arab? Jumlah fi'liyah, Pak. Jumlah fi'liyah, naam. Adapun yang dimulai dengan kata benda disebut apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Syukran. Syukran laki ya Umma Faqih. Iya. Jazakillah khairan wa barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ummu Faqih di Kendal. Alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali. La nuwasir. Nuwasir ila tamrin al-khamis. Ahsan. Naam, kita langsung lanjut tamrin al-khamis ya ikhwan. Merasa sudah cukup jelas tiga orang tadi yang membaca latihan ketiga. Sebelumnya ikhwan studio cukup insyaallah. Sekali lagi ini jumlah apa ikhwan tadi namanya? Jumlah fi'liyah. Ini kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ini fokus yang nanti akan dibahas di Al-Mujallad Atsani, jilid yang kedua. Jilid yang pertama ini jumlah ismiyah rata-rata. Jadi 80% itu membahas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah nanti insyaallah jilid kedua. Nah, tapi alhamdulillah disentuh sebagiannya di beberapa latihan di jilid yang pertama ini. Sekarang kita masuk ke at-tamrin al-khamis. Ya, mudah-mudahan selesai sampai at-tamrin as-sadis. Akhir daripada ad-dars tsani asyar, pelajaran ke-12. At-tamrin al-khamis yaqul huna, disebutkan di sini iqra al-jumal al-atiyata. Iqra al-jumal al-atiyata. Mana iqra? Bacalah. Iqra bacalah. Al-jumala, al-jumal jamak dari apa ini, ikhwan? Jumlah. Al-jumlah. Berarti artinya apa? Al-jumal? Kalimat. Kalimat-kalimat. Al-atiyah? Ikut. Berikut. Kalau kita perhatikan di sini terkait dengan kata sambung atau ismun mausulun namanya. Kata sambung ismun mausulun, baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Sebelumnya kita dapatkan isim mausul yang muzakkar, yani alladhi. Beberapa pelajaran yang lalu kita sudah dapatkan isim mausul kata sambung yang muzakkar, yang laki-laki. Sekarang di sini kita akan lihat isim mausul yang muannats, yakni kita menggunakan allati. Kita minta ikhwah studio membaca. Tafadhal ya anta ya Ilham. Bismillah. Dan ada empat ini pas nih, ada empat. Siap-siap. Anta wahid, ithnan anta ya Adam, thalatha anta ya Abul Adam, wa anta ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdullah anta arba'ah. Tafadhal. Wahid. Man al-fata alladhi kharaja min baytika, min baytikal an. Nah, hidupkan. Min baytikal ana. Nah, hidupkan semua. Man al-fata alladhi kharaja min baytikal ana? Naam. Huwa ibnu ami. Huwa ibnu? Huwa ibnu ami. Huwa ibnu atau huwa ibnu? Huwa ibnu. Kenapa huwa ibnu? Karena hamzah wasl. Hamzah wasl. Berarti alifnya ditulis tapi tidak dibaca. Huwa b. Sekali lagi, huwa b. Huwa ibnu ami. Ammi. Huwa ibnu ammi. Sahih. Iqra' maratan thaniyah ya Ilham. Man al-fata alladhi kharaja min baytika al-ana? Huwa ibnu ammi. Nah, al-ain huwa ibnu ammi. Huwa ibnu ammi. Jamil. Terjem? Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Dia adalah anak pamanku. Naam, anak laki-lakinya pamanku. Pamanku. Lihat yang diberi garis bawah. Lihat kata yang diberi garis bawah. Kata apa ini yang diberi garis bawah? Alladhi. Alladhi. Inilah yang disebut dengan ismun mausulun. Inilah yang disebut dengan apa tadi ikhwan istilahnya? Ismun mausul. Ismun mausul. Kata sambung. Dan sini kita menggunakan alladhi mudzakkar. Karena kata sebelumnya al-fata mudzakkar. Al-Fata pemuda, alas kedalik? Bala. Al-Fata muzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Muzakkar, maka isim mausul setelahnya alladhi. Siapa pemuda yang di sini kembali ke pemuda? Alladhi di sini kembali ke al-fata. Al-fata mudhakkar, maka isim mausul yang digunakan juga harus mudhakkar. Nah, nanti di nomor 2 al-fata diganti dengan al-fatatu. Tafadhal iqra anta ya Adam. Isnan. Nah, manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Naam, hiya bintu khalati. Maratan thaniya, ikra' maratan thaniya. Sekali lagi. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Naam, ra'nya bagus sekali ya Adam. Tarjim, tarjim lah semat. Siapa pemuda? Siapa kalau tadi al-fata pemuda, al-fata itu perempuan. Perempuan. Nah, sekali lagi. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang wahai Muhammad? Nah, dia anak pem, dia. Betul, anak perempuan. Anak perempuan. Bibiku, bibiku. Naam. Khalati bibiku. Bibi dari mana ini? Khalati dari ayah. Dari ayah? Dari ayah? Amma, ammati. Khalati dari ibu. Khalati dari ibu. Nah, diberi ada penjelasan di ini ya, al-mufrad al-jadidah. Nah, barakallahu fi. Di sini lihat yang diberi garis bawah, isim mausul allati. Allati di sini untuk apa tadi? Mu'annas. Karena kembali ke al-fatatu. Dan lihat kharaja. Jadi apa kharaja di sini? Kharajat. Kharajat. Sebagaimana di latihan keempat tadi yang, ketiga tadi yang kita baca. Wabeh? Kenapa pakai allati? Kenapa kharajat? Jelas, Ikhwan? Jelas. Nah. Semuanya wabeh? Wabeh. Nah. Thalatha. Tafadhal. Ya akhuna Abu Adam. Thalatha. Limanil miftahul ladhi alal maktabi. Naam. Walil mudarrisi. Naam, jamil. Milik siapa milik siapa kunci yang ada di atas meja itu? Naam. Dia milik guru. Dia milik Pak guru. Naam. Huwa di sini kembali ke apa ini? Al-miftah. Al-miftah muzakkar atau muannats? Muzakkar. Nah, maka lihat isim mausul setelahnya. Alladhi. Muzakkar. Wadih, jelas? Wadih. Nah. Arba'ah. Tafadhal ya Aba Abdullah. Bismillah. Arba'ah. Limanis sa'atul lati ala sariri. Naam. Hiya li zawji ukhti. Mumtaz. Kira'ah mumtaz. Masya Allah. Anta mumtaz ya Aba Abdullah. Milik siapa jam yang ada di atas ranjang? Nah, dia milik teman saudariku. Teman? Teman saudaraku. Ah, bukan sekedar teman itu. Zauj, teman dekat. Dekat. Zauj, suami. Oh, dia milik suamiku. Hah, suamiku? La haula wala quwwata. Suami siapa? Suami saudaraku. Saudariku. Ya, suami saudariku. Iya, zauji ukhti, zauj suami. Suami siapa? Ukhti. Suami saudari perempuanku. Ini antum punya adik, punya kakak Abu Abdullah perempuan, itu suaminya. Bukan suami antum, tapi suami saudari antum. Nah. Zauj ini teman sehidup semati kata orang bilang. Nah. Barakallahu fik. Jazakallahu khair ya. Ba Abdullah. Kenapa pakai allati di sini? Karena zauj atau karena apa ini? Karena sa'ah. Sa'ah sahih. Tidak mikrofon, masyaallah sahih. Antara dalam tastamil mikrofon. Kenapa allati? Karena sa'atu. As-sa'ah. Ahsant. Enggak ada hubungannya dengan zauj, enggak ada hubungannya dengan ukhti. Dia kembali ke as-sa'ah. Syukran. Jazakallahu khair ya Ba Abdullah. Wa iyyakum. Naam. Nah, fadal. Ya Abu Zuhri, naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidin. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali untuk antum di mana saya berada, di lantai 0218236543 untuk membaca dan juga menjawab di latihan yang kelima ya, membaca secara khusus. Silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Imran. Pak Imran. Nah, di mana Pak? Dengan Pak Imran di Lombok. Di Lombok. Masya Allah. Ismu Imran. Di NTB. NTB. Masya Allah. Pak Imran dari NTB. Nah, Pak Imran, ya, ya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak. Pelajaran ada feedback. Lima. Baik, silakan. Nah, Pak Imran, kecilkan dulu suara televisinya, ada dengung ke studio. Ya, sudah dikecilkan. Alhamdulillah. Sudah. Silakan Pak Imran. At-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis. Nah. Iqra'il jamalil atiyati, jamal al-atiyati. Bukan jamal. Jamal al-atiyati. Jumal, nah. Iya. Beda apa beda antara jumal dengan jamal, Pak Imran? Ya. Apa beda antara jumal dengan jamal? Kalau jumal itu bentuk jamaknya daripada jamalun. Nah, al-jumal jamak daripada jumlah. Jumlah ya. Jumlah ya. Jamal itu unta artinya, Pak Imran. Ya. Tidak ada kaitannya jamal dengan jumal di sini. Ya. Nah, paham tak, Pak Imran? Ya. Nah. Paham. Baik. Silakan. Wahid. Manil batal ladhi, manil batal ladhi kharaja min. Nah. Manil batal ladhi kharaja min baitikal ana huwa benul ammi. Naam, ada alif lam di ammi apa tidak ada alif lam? Di mana? Baca sekali lagi. Huwa benu ammi. Ah, ibnul apa ibnu saja? Ibnu. Ya, naam, tidak ada alif lam di situ, Pak Imran. Ya, ya. Huwa benu, sekali lagi. Benu ammi. Huwa benu ammi. Pelan-pelan Pak Imran, jangan terburu-buru. Nah, sekali lagi, baca sekali lagi Pak Imran. Wahid. Manil batal ladhi kharaja min baitikal ana. Nah. Huwa benu ammi. Huwa benu ammi, bagus. Terjemahkan. Siapakah pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Nah. Dia anak pamanku. Naam, sahih. Pembahasan kita tentang apa, Pak Imran? Di latihan kelima ini, Pak. Apanya? Pembahasan kita di latihan kelima tentang apa ini? Tentang Pak Imran mendengarkan tidak? Dengarkan tadi. Nah, kata apa namanya? Kata sambung. Jumlah filia. Sudah lewat, jumlah filia sudah lewat. Oh, isim mausul. Isim mausul, iya. Jumlah filia sudah lewat. Yang dibahas tentang apa sekali lagi, Pak Imran? Isim mausul. Yang mana isim mausul di nomor 1 yang barusan Pak Imran baca? Alladhi. Alladhi untuk apa ini? Untuk muzakkar. Muzakkar, ah, mahsan. Satu lagi, Pak Imran, ifnan. Isnan. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad? Ia bintul kholati. Bintul atau bintu? Ia bintu kholati. Naam. Tarjim. Nusamahat. Siapakah gadis yang keluar dari rumahmu sekarang ya Muhammad? Gadis ya. Baik. Dia adalah anak bibiku. Anak perempuan bibiku. Iya, mumtaz. Mana isim mausul di sini Pak Imran? Allati. Iya, masya Allah. Syukuran Pak Imran, jazakallah khair. Anta mumtaz, masya Allah. Pak Imran? Ya. Kita tunggu teleponnya, insya Allah pekan depan. Iya, ya. Dan jazakallah khair Pak Imran di NTB, barakallah fiik. Nah, masya Allah. Sudah sangat baik bacaannya dan juga bisa menjawab tadi terkait dengan apa yang disampaikan Ustaz. Isim mausul pembahasan kita, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Pak Imran di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Nah, al-akhir, atisal al-akhir. Baik, ini kesempatan terakhir bagi ikhwan dan akhwat. Fadal, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Fatihah Aceh, Ustaz. Oh, Umu Fatihah di Aceh, Masya Allah. Nah, baik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan bikum, Ustaz. Wa marhaban. Masya Allah. Siap, Umu Fatihah? Insya Allah, Ustaz. Rakam thalatha. Tafadali. Thalatha. Liman yang miftahul ladhi ala al-maktabi huwa lil mudarrisi. Naam. Milik siapa kunci yang ada di atas meja? Dia milik Pak Guru. Naam. Mana isim mausul di sini, Ummu? Alladhi, Ustaz. Alladhi. Kenapa di sini menggunakan alladhi? Sebelumnya ini muzakkar atau mu'annath? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Kenapa menggunakan yang muzakkar? Karena al-miftah. Nah. Muzakkar. Kembali ke al-miftah. Al-miftah muzakkar. Hakada begitu? Iya, Ustaz. Nah. Nah. Terus wasir. Arba'a. Liman as-sa'atu allati 'ala as-sariri? Nah. Hiya li zawji ukhti. Nah. Milik siapa jam yang ada di atas tempat tidur? Nah. Dia milik suami saudariku. Naam, naam, sahih. Sini mana isim mausulnya? Allati, Ustaz. Allati. Sekarang kenapa pakai allati? Bukan alladhi? As-sa'atu. Kembali ke as-sa'a. As-sa'a mudhakar wala mu'annath? Mu'annath. Mu'annath, naam, Masya Allah. Masya Allah. Syukran, syukran ya Umma Fatiha. Afwan, Ustaz. Syukran laki. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan wa Fatiha. Barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Naam, intahayna min at-tamrin al-khamis. Naam. Wal an at-tadbiq. Sekarang prakteknya. Masya Allah. Kalau tadi teori saja. Tidak ada. Ya, kenapa begitu mukanya? Nah. Tamrin al-khamis, latihan kelima teori. Ya. Tidak ada yang perlu jawab, ala sekadarik. Bala. Di latihan keenam prakteknya. Antum di sini, di sinilah hakikat daripada latihan kelima. Antum paham tidaknya di sini ditunjukkan. Tunjukkan kebolehan antum di sini. Nah, siap? Siap. Kita ganti, jangan nilam saja yang mulai. Dari Abu Abdullah. Masya Allah. Kata orang kita anti mainstream, kata orang bilang. Masya Allah. Nah, sebentar, sebelum untuk baca, kita baca dulu perintahnya biar lebih jelas. At-tamrin as-sadis akmil. Namanya akmil? Sempurnakanlah atau lengkapilah, bagus. Al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut. Biwabda'i dengan meletakkan ismin mausulin, isim mausul, munasibin, munasibin yang sesuai. Jadi dari namanya apa, Ikhwan? Alladhi alatini, isim mausul, munasibin yang sesuai, yang cocok. Pilihannya dua tadi, salah satu atau dua tadi. Alladhi atau alati fil faragi. Mana fil farag? Di tempat yang kosong. Nah, di sinilah antum menunjukkan kebolehan antum. Antum paham tidak latihan kelima? Di sinilah bukti nyatanya. Nah, siap? Kita buktikan, ya, Ikhwan? Ya. Nah, fadhal ya Abu Abdullah. Nah, ikra. Bismillah. Masya Allah. Wahid. Nah. Al-kitabu. Langsung. Nukot. Nukot, oh, Masya Allah. Nukot, sahih. Nukot, naam. Antum baru saja menampilkan kebolehan antum. Nukot, sahih. Al-kitabu nukot alal maktabi lil mudarrisi. Naam, Masya Allah. Tolong jelaskan apa itu nukot, ya akhil kirim. Al-kitabu. Hah? Buka. Mama nukot, ya akhi? Nukot. Mama nukot. Oh, nukot. Apa kosong itu? Yang kosong. Titik-titik. Naam, Masya Allah. Mumtaz. Silakan. Masukkan isim mausul situ. Al-kitabul ladhi alal maktabi li tapi lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Berarti alladhi, begitu? Ya. Sahih, ya, Khan? Alladhi? Sahih. Sahih. Tarjim, ya, akhil karim. buku yang ada di atas meja punya Pak Guru. Masya Allah, kira'ah mumtaz wa terjemah mumtaz. Masya Allah, wa anta mumtaz ya akhi, jazakallah ya Abu Abdillah. Waalaikumsalam. Masya Allah, tak disangka. Itnan, fadal ya Abu Isa. Abu Isa, Abu Adam. Adam Isa mukhtalat alayya. Tafadal ya akhi. Itnan, al-qalamul ladzi fi hakibati مقصور. نعم ما شاء الله langsung ya. Langsung Ustaz. Nah, babas. Babakan nukat-nukat. Ustaz. Baik. Sekali lagi. Sekali lagi, maratan sekali ya. Al-qalamu alladhi fi hakibati maqsurun. Naam, pakai alladhi kalau begitu. Naam Ustaz. Sahih ya kawan, alladhi? Sahih. Naam. Sah, kayak anda bilang ketika akad saja, sah. Gitu. Sahih. Nah. Syukran. Tarjim ya akhi. Pena yang ada di dalam tasku patah. Naam, masya Allah. Aslahullah. Thalatha. Thalatha. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa al-ana lit-tabibi al-jadidi. Masya Allah. Al-lati sekarang. Naam. Kenapa al-lati sekarang? As-sayyaratul mu'annath. As-sayyaratul mu'annath. Naam, tarjim ya akhi. Mobil yang keluar dari rumah sakit barusan ya. Kepunyaan dokter baru. Kepunyaan dokter yang baru. Baru. Iya, bagus. Masya Allah. Syukran. Arba'ah. Tafadhal ya Adam. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Masya Allah. Masya Allah. Alladzi. Pakai alladzi. Alladzi. Kenapa pakai alladzi? Karena guguk. Guguk. Al-kalb. Guguk. Sahih. Sahih, lata segera listen. Jangan sebut namanya, al-guguk saya bilangnya. Sahih, sahih. InsyaAllah, ahsant. Nah, tarjim. Guguk yang? Nah. Guguk yang ada di taman itu sedang sakit. Sedang sakit, masyaAllah. Syafahullah. Syukran ya akhi. Jazakallah ya Adam. Nah, minta hayin amin al-ikhwa fi studio. Walaan naftah al-mujal. Baik, masyaAllah barakallahu fikum ayo ikhwah, pendengar dan pemirsa Rohjiah TV. Kita berikan kesempatan kepada antum semua. Silakan ikhwan dan akhwah di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan enggak perlu disebutkan namanya kan. Iya, di mana? Di mana? Di Semarang. Baik, ahlan. Ukhti di Semarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Amatullah, silakan amatullah. Mau tanya atau mau baca? Mau baca, Ustaz. Baca, silakan amatullah. Langsung nomor 1 ya. Lala, 5. Nomor 5 kamu. Gimana Ustaz? Mau ikut dari awal tadi pelajaran kita? Iya, nggih. Silakan. Silakan. Ada bukunya, Om? Ada. Silakan. Nomor 5, khamsah. Nomor 5. Iya. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana ibnul Mu'adzini. Ibnu Mu'adzini, bagus. Baca sekali lagi. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana bnu Mu'adzini. Bagus, digabung. Minal masjidil ana bnu Mu'adzini, sahih. Tarjimi lah samahti. Pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang adalah anak laki-lakinya Mu'adzin. Naam, sahih. Mama nama Mu'adzin? Gimana Ustaz? Mama nama Mu'adzin? Mu'adzin. Mu'adzin. Naam, yang mengumandangkan adzan. Naam, sahih. Kenapa pakai alladhi di sini? Ya amatullah, kenapa pakai alladhi? Karena muda itu. Nah, al-fata. Al-fata muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Naam. As-saut lam yusma ba'd ya Hamdani. Naam. Teruskan, teruskan ya amat Allah. Wah, teruskan lagi hamba Allah. Iya. Nomor 6 ya Ustaz. Sita. Tilkal batotu allati tahtasyajaroh. Hidupkan semua harakatnya. Tahtasyajarati. Tahtasyajaroti libintil falah. Libintil. Libintil falah. Hanya hidupkan. Libintil falahi. Falahi, sahih. Falahi. Naam. Terjemah lah sanad. Angsa yang di bawah. Angsa ya Ustaz. Bebek. Benar? Ini lebih dekat ke bebek daripada angsa. Bebek yang di bawah pohon itu adalah milik anak perempuan petani itu. Ah, milik anak perempuan petani. Sahih. Masya Allah. Terjemahnya detail sekali. Kenapa pakai allati di sini? Ya amat Allah. Karena ini Ustaz, al-batotu. Kembali ke al-batotu. Al-batotu muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Ya. Mu'annas, sahih. Tidak keberatan umum kalau satu lagi? Ya. Silakan. Sabah. Baca angkanya, apa angkanya tadi? Nomor. Sabah. Sabah. Nah. Al-baitul jadidul ladhi. Bagus. Fi hadha syari'i. Hadha di bukumu hadha. Hadha di bukunya. Hadhal darsi. Di ini itu Ustaz, fi hadha syari'i. Hadha di situ ya. Baik, fi hadha syari'i. Terus fi hadha syari'i lil waziri. Naam, kata tunjuknya hadha ya, bukan dalika. Hadha di bukunya, hadha atau dalika di bukunya? Dalika. Naam, saya pikir ini cetakan lain. Ya. Ulang sekali lagi. Ya amatullah, ulang sekali lagi. Bacaannya. Al-baitul jadidul ladhi fi dalika syari'i lil waziri. Naam, sahih. Sekarang baru sahih. Kenapa pakai al-ladhi? Bukan al-lati? Al-jadidu. Kembali ke al-bait. Kembali ke al-bait, bukan al-jarid. Al-bait yang utamanya. Oh, ya, al-bait. Mana al-bait? Kenapa Ustaz? Ma makna al-bait? Apa arti al-baitu? Rumah. Teruskan. Rumah yang baru. Teruskan. Oh iya, ini kata sifat ini Ustaz. Naam, al-jadid kata sifat. Yang utamanya kata al-baitu. Itu yang menyebabkan pakai al-ladhi. Oh ya. Faham ti? Ya, faham. Nah, tolong terjemahkan semuanya. Al-baitul jadidu, terjemahkan. Rumah yang baru yang di dalam jalan itu. Ya. Benar Ustaz. Di jalan, jalan. Yang di jalan itu ya. Adalah milik menteri. Iya, sahih. Itu dia. Sahih, Masya Allah, anti mumtazah. Bagus sekali. Nah, syukuran ya amatullah. Ya. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu, jazakumullahu khairan. Wa anti fajazakallahu khair. Jazakallahu khair pada ukhti di Semarang. Barakallahu fiik, dan sudah dijawab dengan mumtaz, demikian juga terjemahnya. Kita berikan kesempatan selanjutnya, silakan di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Dengan Andi Cilacap. Pak Andi di Cilacap. Baik. Iya. Nah, silakan Pak Andi, nomor 8 sampai 10. Tidak keberatan tiga nomor? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal. Asamin. Ad-darsul Kau Pak, terputus, mohon maaf Pak Andi di Cilacap, sebenarnya ada gangguan koneksi, silakan di telepon kembali ya Pak, di telepon 021-823-6543. Baik, kita berikan kesempatan yang lain juga, masih di telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana akhi? Abu Fakih dari Kendal. Masya Allah, Abu Fakih dari Kendal. Abu Fakih, Masya Allah. Kenapa tidak dari tadi Abu Fakih? Baru pulang toko, sepertinya. Dari di toko tadi. Masya Allah. Silakan Abu Fakih. Masya Allah. Samaniyah. Samaniyah. Iya. Samaniyah. Antar suhazi. Bada hadat dari. Sahlun jidan. Alhamdulillah. Ya. Pelajaran yang setelah ini pelajaran yang mudah sekali. Masya Allah, Masya Allah. Isi mausulnya apa tadi, Abu Faqih? Alladhi. Alladhi. Kenapa, kenapa pakai alladhi bukan allati? Karena mudzakkar. Yang mana yang mudzakkar? Darsu. Ad-darsu. Iya. Terus Abu Faqih. Tis'ah. Tisa. Manil fatatul lati jalasat amamat amamal mudarisati. Nah. Talibatu mina min malihiya. Nah, ulang sekali lagi. Hiya taliba. Hiya talibatu. Ah, tun. Talibatun min Malaysia. Malaysia. Malaysia. Iya. Terjem. Terjemahkan. Siapakah pemudi yang duduk di depan guru? Ya, nah, di depan Pak Guru atau Bu Guru, Abu Fakih? Pak Guru. Bu Guru. Naam. Bu Guru, ya. Ya, murid dari Malaysia. Naam. Ini murid laki-laki perempuan? Perempuan. Naam, naam. Terakhir Al-Faqih, Asyara. Atilka, atilkal, ati, batu, lati. Ah, bagaimana? Alati. Alati. Disambung dengan al-haki batu. Bagaimana ketika disambung? Al-haki batul lati tahtal maktabah. Tahtal maktabi lakaya kholidu. Naam. Naam. Umu Faqih, Umu Faqih. Biarkan saya yang membenarkan, Umu Faqih. Iya. Umu Faqih diam dulu, biar saya yang menjelaskan. Ya, Ustaz. Ulasi lagi, atilkal. Atilkal. Akibatul lati tahtal maktabi. Teruskan, laka. Laka, ya, kholidu. Naam, bagus. La. La, ya, li. Sadiqati. La, liya li sadiqi Muhammadin. Sebentar. Li sadiqati atau li sadiqi? Li sadiqi. Naam. Naam. Muhammadin. Naam. Tarjim. Apakah itu tas milik yang di atas meja? Di atas apa di bawah? Di bawah, Pak. Naam. Di bawah meja milikmu, ya, Khalid. Naam. Lah, bukan. Ya, milik temanku Muhammad. Temanku Muhammad, taib. Taib, jazakallah khair ya Abu Faqih. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Nah, kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Ya, amin Ustaz. Semoga bisa nyambung Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lengkap. Ummu Faqih dan Abu Faqih sudah menjawab dan menuntaskan di 10 nomor ya, Ustaz ya. Nah, alhamdulillah selesai sudah sampai nomor 10 dan sepertinya kalimat jadi. Al-kalimatul jadidah nu akhiruhu insyaallah hatta asbir.